malam sahabat Super Indonesia dimanapun Anda berada. Suatu kehormatan bagi saya Hilbram Dunar untuk kembali hadir menemani Anda di kesempatan kali ini. Kita sama-sama di Mario Teguh Golden Ways, dimana yang spesial pada kesempatan kali ini bahwa sekaligus juga merayakan hari ulang tahun Metro TV yang ke-11 menuju Indonesia Gemilang. Malam hari ini di Mario Teguh Golden Ways, kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai sebuah topik yang diberi judul 10 plus 1. Di mana Anda tentunya sudah tidak sabar dan ingin tahu seperti apakah 10 plus 1. Dan kalau menurut Pak Mario berarti 10 saja mungkin belum cukup. Seperti apakah yang dimaksud dengan 10 plus 1? Kita akan sama-sama ketahui untuk lebih mendekatkan diri Anda untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. So it's gonna be a what a wonderful world. Trees of green, red roses too. I see the blue for me and you, and I think to myself, what a biasa. Boleh sekali lagi saya minta tepuk tangannya untuk Angel Mario Teguh. What a beautiful voice, Angel. Thank you so much. Terima kasih kehadirannya. Silakan, baik. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk Anda yang sudah hadir di studio Metro TV di kesempatan kali ini, dan juga para tamu spesial kita di kesempatan kali ini yang juga luar biasa. Saya ucapkan selamat datang untuk Pak Dahlan Iskan. Selamat malam, Pak. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Dahlan Iskan, Menteri BUMN, Pak Sugiarto, terima kasih Pak, Komisaris dari Pertamina, dan juga Mas Pepeng, salah satu penghibur terbaik yang dimiliki Indonesia. Terima kasih kehadirannya, Mas Pepeng. Seperti yang saya katakan kepada Anda tadi bahwa program kali ini, spesial HUT Metro TV yang ke-11, menuju Indonesia Gemilang, kita akan membahas mengenai 10 plus 1. Apa yang dimaksud oleh Pak Mario dengan 10 plus 1? Saya persilahkan, Pak. Terima kasih, Mas Hilbram. Tamu-tamu kami yang kami muliakan. Sahabat-sahabat saya yang super, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua, dan mudah-mudahan program ini menemui Anda dalam kedamaian dan kesehatan. 10 plus 1, sahabat-sahabat saya yang super. Apakah pernah Anda lihat orang yang sudah tidak muda lagi, bekerja keras, lebih keras daripada orang-orang separuh usianya dan masih bertahan. Ada orang-orang umur 20-an, bahkan lebih muda dari 20-an sudah mengeluh tentang beratnya pekerjaan, belajar. Padahal ada orang-orang yang pekerjaannya lebih besar daripada ukuran kehidupan rata-rata. 10 plus 1, kalau saya diizinkan menggambarkannya begini. Kita itu harus mencapai tingkat tertinggi dari mungkin yang mungkin kita capai, yaitu 10. Jangan mengeluh kalau masih 6 atau 7. Pastikan Anda mencapai tingkat 10 dari semangat Anda, tandanya bahwa Anda sudah mencapai 10, Anda stres, komputer kalau bunyi ting kaget malam hari, itu betul sudah stres, kemudian depresi, membenci, bahkan pekerjaan yang dicintainya. Dan satu lagi, sakit, lalu orang tuanya ngomel, kan sudah dibilang. Istri itu tidak perlu kita sakit sudah ngomel. Nah, ya toh. Nah, jadi orang-orang ini sudah mencapai batas 10 lalu plus 1 yaitu kebijakan untuk belajar dari stresnya orang yang maksimal upayanya sehingga dia nanti waktu mencapai 10 pada tingkat besar itu tidak lagi sakit karena sudah ada kebijakan. Dan orang-orang ini selalu mencapai hasil yang luar biasa karena pengalaman untuk selalu belajar mencapai tingkat-tingkat tertinggi dari kemampuannya. Jadi jangan mengeluh sebelum kita mencapai tingkat tertinggi dari kemampuan kita. Gitu. Baik, Pak Mario. Saya akan bertanya satu dulu mengenai program ini dari yang Pak Mario sudah gambarkan tadi. Bagaimana kalau kita sudah mendapatkan 10 stres, depresi, membenci pekerjaan yang tadinya kita sukai sampai kita menjadi sakit. Pada saat titik itu, Pak Mario, apakah kita harus beristirahat dulu, berhenti, atau maju terus? Super, ini gambarannya, sahabat-sahabat saya yang super. Naik membangun karir, tinggi di sini lalu sakit, itu istirahatnya orang pangkatnya tinggi loh ya. Rumah sakitnya baik, dokter-dokternya baik, obatnya baik, iya toh? Daripada di bawah sini sakit. Dukun, batu celup. Iya dong. Jadi kalau mau sakit, sakitlah yang hebat. Jadi orang besar yang sakit. Itu banyak orang yang akan datang, Bapak gak kelihatan sakit kok. Orang-orang palsu itu banyak di atas sana. Nah. Jadi, bekerja keraslah mencapai tingkat-tingkat yang tinggi, bahkan sampai istilahnya, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi sampai sakit. Lalu kita belajar bahwa itu tidak baik, sehingga lain kali kita mencapai tingkat hasil yang tinggi tanpa menjadi sakit. Ini orang-orang yang belajar dari plus one muscle bram. Kalau kita bekerja, hidup tidak untuk menjadi yang terbaik, dalam yang kita lakukan, terus mau jadi apa? Karena cara umum untuk menjadi orang biasa adalah melakukan yang dilakukan kebanyakan orang. Dan Anda bukan kebanyakan orang. Anda tetapkan, I am the chosen one. Saya yang terpilih. Pertama, saya memilihkan diri saya bagi tugas-tugas yang penting. Itu. Terima kasih Pak Mario untuk pembelajarannya. Masih banyak yang bisa Anda pelajari bersama program ini. Jangan kemana-mana, saya akan segera kembali tentunya untuk Anda hanya di Mario Teguh. Golden Way. Pasti saya nanti maksimum kawin dengan tetangga saya. Waktu itu saya takut sekali meninggalkan kampung halaman. Anda masih terus menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Ini adalah edisi spesial HUT Metro TV yang ke-11 menuju Indonesia Gemilang berbicara mengenai 10 plus 1. Saya Hilbram Dunar bersama Pak Mario. Ketika kita berbicara mengenai 10 plus 1, katakanlah 10-nya dulu yang Anda fokuskan di mana Anda mendapatkan karir tertinggi dalam pikiran Anda. Kalau saya mengibaratkan kita sebagai seorang prajurit, untuk mendapatkan tingkat yang paling tinggi kita memiliki bintang yang paling banyak. Bintang 5 mungkin, Pak. Tapi misalnya ya, karir kita berbeda-beda. Bintang seperti apa, Pak, yang harus kita dapatkan? Apakah benar-benar menuju bintang sebanyak itu atau cukup dengan sekedar kemampuan kita? Pertanyaan yang super sekali. Orang yang paling meletihkan adalah orang yang minta nasihat. Setelah dinasehati, dia bilang masalahnya tidak akan terselesaikan. Ya, tak? Itu ngeselin. Nah. Tapi ada orang-orang yang cepat mengambil pelajaran baik. Dan orang-orang ini cepat dapat bintang. Kalau bintangnya satu, apa pangkatnya? Brigadier General. Kemudian enaknya bintang berapa kita? 4 atau 5. Orang yang mau bintangnya banyak, itu harus memikul besar. Dan orang yang menyediakan pundaknya untuk memikul tugas langit, mendapat bintang selangit. Tanpa menjadi jenderal, dia dihormati jenderal. Karena yang dipikulnya adalah kebaikan. So, sahabat-sahabat saya yang super, tidak ada lembaga yang lebih penting daripada keluarga. Jadi tugas pertama kita adalah menjadi pemimpin yang seberhasil-berhasilnya di keluarga. Karena orang-orang yang hebat di ruangan ini, saingan utamanya adalah ayahandanya. Apakah ayahanda itu, ayahanda Pak Dahlan Iskan, itu saingan Pak Dahlan Iskan. Demikian juga anda, ayahanda Pak Sugiyarto. Karena apakah beliau-beliau bisa mendidik anak seberhasil orang tua kita? Jadi kalau gitu tantangan kepemimpinan yang sesungguhnya itu di keluarga, lalu kita buktikan yuk kepemimpinan itu menjadikan kita pantas untuk memikul beban-beban tugas langit. Apabila hati Anda bergetar karena kalimat-kalimat itu, Anda tahu Anda bukan orang biasa. Coba sediakan pundak Anda sekarang bagi tugas dari langit. Sudah terasa pundaknya lebih besar sekarang? Dadanya lebih penuh terasa? Dan Anda bukan orang biasa. Itu. Terima kasih Pak Mario. Mudah-mudahan bersama program ini di pundak kita memiliki bintang selangit. Izinkan saya untuk bertanya terlebih dahulu dengan tamu-tamu spesial kita, mungkin ke Pak Dahlan Iskan dulu. Selamat malam Pak Dahlan. Selamat malam. Terima kasih kehadirannya. Saya salut sekali dengan Pak Dahlan, terutama ketika mendapatkan tugas yang begitu berat, sampai sekarang menjadi Menteri BUMN Pak. Tapi Bapak kan dalam kondisi tidak sepenuhnya fit Pak. Seperti kata Pak Mario, begitu mendapatkan nilai 10 sampai sakit. Apa yang membuat Bapak tetap menerima pekerjaan yang begitu berat, Pak, dalam kondisi yang tidak terlalu maksimal? Karena yang menugaskan itu Presiden, maka kalau kita menghormati negara ini, Presiden adalah segala-galanya. Saya pernah belajar filsafat di Tiongkok. Orang Tiongkok itu kalau dikatakan sudah tidak ai kuo, itu sudah cacat besar pada dirinya. Artinya tidak cinta negara, sehingga kalau ada perintah dari presiden itu saya anggap bagian dari kita mencintai negara. Karena itu saya harus terima itu meskipun waktu itu saya declare apa adanya, Pak saya ini orang sakit, bahwa saya ini tidak ahli di bidang itu, tetapi karena beliau punya pertimbangan yang lain, maka ya harus diterima. Super sekali. Tangan untuk jawaban Pak Dahlan. Waktu kami mendengar Bapak mengatakan sakit di televisi, itu kami berdoa loh Pak. Karena hanya orang yang jujur yang akan memimpin dengan baik. Lalu kami melihat Bapak seorang pribadi yang bahkan jujur mengenai kesehatannya. Dan saya ini orang sakit. Kami berdoa Bapak supaya betul-betul Bapak berguna bagi bangsa ini di masa depan. Share with us Pak. Bahagiakan kami dengan cerita bagaimana Bapak melampaui kesederhanaan hidup untuk mencapai pribadi yang penting sekarang. Saya sangat percaya kepada ajaran bahwa orang itu ketika dilahirkan semuanya sama, yaitu memiliki rasa takut. Oh super. Semua orang memiliki rasa takut itu, tetapi hanya orang-orang yang bisa mengatasi rasa takut itulah yang akan sukses. Ada orang yang bisa mengatasi rasa takut, ada yang tidak bisa mengatasi, ada yang bisa mengatasi 10%, 20%, 30%, dan seterusnya. Nah, kalau sudah bisa mengatasi rasa takut, dia akan mencapai sukses tahap 1. Nah, sukses tahap 1 ini membuat orang percaya diri, karena sudah berhasil mengatasi rasa takut. Sebelum masuk ke tahap 2, apa yang Bapak takuti dulu sebagai anak muda? Tentu orang tua saya buruh tani, kemudian saya hidup di desa yang sangat terpencil, yang kemudian pasti saya nanti maksimum kawin dengan tetangga saya. Maksimum saya nanti akan jadi guru ibtidaiyah, karena lingkungan saya seperti itu. Kemudian maksimum saya nanti akan menjadi petani di situ. Nah, kemudian karena orang tua saya buruh tani, tidak mungkin menyekolahkan tinggi, maka ada kesempatan saya ikut kakak saya yang transmigrasi di Kalimantan, dan ternyata itulah awal dari perjalanan berikutnya. Karena saya bisa mengatasi rasa takut. Waktu itu saya takut sekali meninggalkan kampung halaman. Oh, super ya, sekali. Karena harus meninggalkan teman-teman, harus meninggalkan tetangga yang baik semua, dan harus meninggalkan alam yang, desaan yang sangat damai. Saya takut sekali, saya takut naik kapal, karena pasti nanti akan mabuk. Tetapi ternyata semua itu terlampaui karena keterpaksaan. Bahwa super, saya harus sekolah. Karena kalau tidak ikut kakak saya tidak mungkin sekolah. Super ya. Sekali. Lalu di tahap berikutnya Bapak, yang mengantarkan Bapak mencapai kedudukan yang mulia sekarang ini? Saya percaya bahwa setelah orang berhasil mengatasi rasa takut, dia timbul percaya diri bahwa dirinya adalah mampu. Super. Sehingga saya sering mengatakan bahwa orang itu makannya sama-sama makan nasi. Kenapa yang satu mampu, yang satu tidak? Maka yang dialami adalah kesempatan. Yang tidak sama adalah kesempatan. Apakah seseorang mendapatkan kesempatan dan yang lain tidak mendapatkan kesempatan? Tetapi percaya diri sendiri juga merupakan satu ancaman. Karena kalau terlalu percaya diri juga bisa berbahaya. Dia nanti akan overconfident. Dan kalau overconfident, maka dia akan jatuh. Seseorang yang bisa mengatasi rasa overconfident, maka dia akan mencapai sukses tahap kedua. Ya. Mudah-mudahan kita melihat kristal-kristal sari dari pelajaran itu dan menyerapnya dan menjadikan kita pribadi yang ikhlas, karena keberanian yang utama adalah ikhlas. Iya. Ya. Satu lagi mungkin dari saya, Pak Dahlan, kalau kita berbicara mengenai program ini 10+1, setelah itu Bapak kan harus menambah lagi Pak, plus 1, tambah satu lagi untuk menjadi yang lebih cemerlang Pak. Apa yang Bapak memang lakukan? Memang setelah bisa mengatasi overconfident, maka dia akan mencapai satu tahap yang mantap, tetapi tetap akan ada lawan berikutnya. Karena setelah bisa mengendalikan overconfident, dia pasrah, kemudian dia... yang Pak Mario Teguh sampaikan adalah ikhlas, tidak punya kepentingan apa-apa, maka dia akan mendapatkan satu power. Tetapi seseorang yang tidak bisa mengatasi penggunaan power itu, dan itulah ancaman berikutnya, maka dia akan gagal. Tetapi kalau dia bisa memaintain power itu, dia mendengarkan rakyat, mendengarkan kanan-kiri, mendengarkan bawah, mendengarkan atas, maka dia akan mencapai tahap sukses berikutnya. Super gitu. Sekali. Ya. Kemarin bisa kita... Mungkin Pak Mario bisa menjelaskan sedikit Pak dari kata-kata indahnya Pak Dahlan Iskan barusan. Sahabat-sahabat saya yang super, rahasia keberhasilan itu tidak pernah kompleks. Sangat sederhana. Yang kompleks itu upaya kita meninggalkan kebiasaan buruk yang menjadikan pribadi-pribadi tidak ikhlas. Ikhlas itu harus ikhlas baik. Orang yang mengatakan ikhlas itu sulit karena dia sedang ikhlas ke hal yang buruk. Ya. Yeah. Jadi orang yang ikhlas meninggalkan yang buruk otomatis ikhlas pada kebaikan. Dan yang diteladankan oleh Pak Dahlan tadi adalah ikhlas melampaui rasa takut karena keajaiban berpihak kepada yang berani. Kedua, keberhasilan itu berada di balik halangan. Ketiga, keberhasilan itu tidak terletak di depan perjalanan. Tetapi setelah kita telaten melaksanakannya. Dan ternyata kebijakan dari orang-orang yang besar itu bukan kebijakan karena mereka berhasil. Pelajaran utama dalam kehidupan itu adalah belajar membongkar pelajaran salah yang dibuktikan tidak benar oleh kegagalan. So, hadapi kegagalan, welcome kegagalan seindah Anda me-welcome menghadapi keberhasilan. Itu. Terima kasih Pak Dahlan. Indah sekali Pak Mario, super sekali, terima kasih. Jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama Metro TV karena saya dan Pak Mario akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Way. Apakah sebetulnya ada rasa sakit yang Anda rasakan? Ya, buat saya berbuat baik itu adalah segala-galanya. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Mario Teguh Golden Way. Stand 10 plus 1 adalah topik kita di kesempatan kali ini. Untuk bisa mendapatkan 10 saja sudah menjadi pribadi yang super. Apalagi kalau kita menambah satu lagi menjadi plus 1. Ini menjadikan kita pribadi yang apa Pak? Hebat Pak, jiwa-jiwa yang luar biasa. Nah, untuk tempat sebagai jiwa-jiwa yang hebat ini sebenarnya ada di mana sih Pak Mario? Super sekali Mas Hilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang kebaikan hatinya mengindikasikan kebaikan rezekinya. Jiwa-jiwa yang hebat itu selalu jiwa-jiwa yang disiksa oleh kontradiksi. Tidak ada orang-orang hebat itu datang dari kedamaian karena tidak ada masalah. Jiwa-jiwa yang hebat itu selalu hidupnya digapit oleh kontradiksi antara, saya bacakan saja, antara kepastian dan ketidakpastian. Antara keyakinan dan keraguan. Antara keteraturan dan kekacauan. Selalu mereka terjepit di sana. Dan antara keberhasilan dan kegagalan. Semakin besar kemungkinan mereka gagal, semakin besar kehidupan mereka. Sehingga nasihatnya, kelihatannya, orang-orang yang berani gagal besar, itu keberhasilannya besar. Contohnya saja, kalau saya bertanding melawan Mike Tyson. Kenapa ketawa? Ini serius, coba pikirkan lagi, tolong bersahabatlah sebentar, oke? Okay. Kalau saya melawan Mike Tyson, seberapa besar kemungkinan saya menang? Saya tahu sahabat asli atau tidak di sini. Nah, berapa lama saya bisa bertahan di atas ring bersama Mike Tyson? Berapa lama? Satu ronde, hebat sekali. Terima kasih. Yang teman-teman yang bilang saya bertahan detik, 5 detik, itu orang-orang yang menyepelekan kecepatan lari saya. Iya dong. Saya kan bisa lari sampai Mike Tyson capek bilang, oke, Mar, draw, Mar, draw. Tapi kalau saya kalah melawan Mike Tyson, apakah nama saya tidak mendunia? Hah? Di interview Larry King, dia bilang, tell me Mr. Teguh, what made you so stupid? Kalau mau gagal, gagal besar, dan orang-orang hebat itu menaruh dirinya di kemungkinan gagal besar. Itu sebabnya mereka berhasil besar. Itu. Terima kasih. Sekarang kita ke tamu spesial kita di kesempatan kali ini berikutnya yang sangat 10 plus 1 kalau menurut pandangan kami, yaitu Mas Pepeng. Boleh saya minta tepuk tangan? Selamat malam Mas Pepeng. Malam. Kita berbicara mengenai 10 plus 1. Tadi Pak Mario mengatakan bahwa untuk bisa mendapatkan 10 itu kita sampai sakit, sampai stres. Mas Pepeng sendiri ketika dalam kondisi sudah sakit masih terus bekerja, terus menghibur. Kenapa bisa begitu Mas Pepeng? Kalau saya dengan istri saya menggali sesuatu yang namanya inner child. Inner child? Inner child. Kalau inner child itu jiwa anak-anak yang harus selalu dihidupkan. Anak kecil tuh nyungsep kotak. Asal lehernya gak patah, dia bangun. Iya kan? Iya. Dia nanya melulu. Tapi kalau childish, yeah, kesenggol dikit, marah. Semua diomelin, disebut nama semuanya. Bagus, bagus. Nah, inner child itu gak pernah menyerah. Saya ingin tanya, siapa di sini yang gak bisa naik sepeda? Semua bisa kan? Iya. Yeah. Pernahkah Anda saat kecil belajar naik sepeda, Anda ngelamun selama 2 jam, gimana caranya naik sepeda? Gak mungkin. Begitu Anda nyusruk, jatuh, husrat. Ah, yuk, naik lagi. Mau laki, mau perempuan, seperti itu. Itu inner child. Dan dia... Dan inner child itu sekarang masih hidup di Mas Pepe. So. Di Mas Pepe. Nah, apa yang bisa Anda... Jadi bagaimana cara Anda menggunakan diri yang spontan, yang tulus, yang selalu ingin tahu itu bagi kehebatan kehidupan? Ya... Buat saya, berbuat baik itu adalah segala-galanya. Dan berbuat jujur, kalau orang Madura bilang, bena kok tuh cucur mentanja, ancur. Maksudnya harus jujur, kalau enggak ancur. Super sekali. Dan itu betul dari Madura ya? Iya. Oke. Okay. Asli. Asli. Okay. Mau dengar orang Madura kalau berkelit? Iya. Suatu hari di jembatan itu Madura, Madu, Suramadu. Suramadu. Dia naik gerobak pakai sapi. Ada tentara. Kamu tahu dia tidak boleh naik gerobak di sini. Kamu dari mana? Saya Madura, Pak. Kelihatan memang kamu Madura. Kenapa masih lewat sini? Saya Madura, Pak, tapi sapi saya Jawa, Pak. Yang tidak banyak dimiliki orang adalah kemampuan untuk tetap melihat humor dalam kehidupan padahal kita sakit. Banyak orang masih sehat yang dilihatnya penderitaan. Tapi Mas Pepeng mencontohkan, exemplifying semangat. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Sekarang ya, saya tanya, apakah sebetulnya ada rasa sakit yang Anda rasakan? Sangat. Sangat. Dulu sebelum bulan Juni saya, jenis pain saya hanya satu. Tapi begitu bulan Juni saya kambuh. Kambuh lagi, jadi setiap saat saya kambuh. Bertambah, saya catat, saya pelajari, bertambah 4 ternyata. Dan per September kemarin bertambah 1 lagi. Berarti pain di badan saya ada 6. Kalau mereka datang sekaligus, oh my God, nggak bisa disurprise. Itu harus dikelola. Kalau saya surprise, saya gila. Between pain and sickness, there is suffering. Suffering. Jadi penderitaan itu kalau bisa kita handle, kita hanya pain. Nggak mungkin. Sickness, sickness itu coba patah hati, nyeri hatinya. Oh, patah hati. Kalau seandainya penderitaan yang gak bisa dikelola, dia naik ke pohon paling tinggi, loncat. Itu inner child-nya sama sekali tidak ada. So, sakit badan ini kalau dikelola tidak sampai menjadi sakit di hati. Betul. Super sekali. Oh, super. Dan walaupun itu dekat, sebenarnya beda. Coba Anda pikirkan, apa bedanya pil KB sama pil kada? Sebenarnya sama tapi lain. Kalau pil KB begitu lupa dia jadi. Kalau pil kada begitu jadi dia lupa. Mas Pepeng, boleh saya tanya satu lagi ke Mas Pepeng? Kalau kita berbicara mengenai 10+1, ini satunya, berarti next ini Mas Pepeng masih akan terus berkarya. Bagaimana Mas Pepeng mendeskripsikan 10+1? What's next? Oke. Kalau saya kepada anak-anak saya selalu berkata gini, nah, satu gambaran bahwa orang itu mau menunggu dan dia tidak frustrasi dan ikhlas, cuma sederhana, orang nunggu taksi, 2 menit telat aja ada kucing lewat, ditendang mungkin. Saya 7 tahun belum pernah nendang kucing. Enggak, maksudnya artinya saya berdua dengan istri saya, selalu setiap pagi kami punya acara. Pagi kami sarapan bersama. Dia mengajarkan bagaimana namanya giving value. Kacang, di mana seluruh dunia sama. Giving value yang membedakan. Jadi ada edit, value edit. Nah jadi, saya merasa bahwa kalau saya bermanfaat buat istri saya, dan anak-anak saya 2 selama saya sakit sarjana. Super sekali. Iya. Dan walaupun saya penyempitan pembuluh dompet, tapi saya yakin bahwa semuanya itu datang dengan begitu saja. Amin. Dan selama 7 tahun saya belajar autodidak untuk menjadi IT programmer. Sebagai Batman saya sukses. Dan saya sekarang punya hosting sendiri. Super sekali. Kita berikan tepuk tangan. Kamarnya bisa menjelaskan 10+1 versinya. Sebelum saya pindah ke sana, Anda katakan 7 tahun, sudah 7 tahun tidak menendang kucing. Sebelum itu berapa banyak kucing? Terima kasih Mas Pepeng. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Pepeng. Sahabat-sahabat saya yang super, tidak ada yang dilakukan Tuhan itu salah. Kalau kita ikhlas, kita beriman, mengakuinya sebagai Tuhan, harus menerima bahwa semua yang dilakukannya benar. Sehingga kalau kita berhenti memprotes kekurangan yang kita anggap kurang itu, lalu menerima itu sebagai keadaan terbaik, kita akan mulai sibuk menjadikan diri kita bermanfaat bagi sesama. Dan Mas Pepeng malam ini menunjukkan bagaimana humornya lebih ceria, lebih mesra daripada banyak orang yang masih sehat. Bagaimana dia menghargai kehidupan ini walaupun dalam keadaan yang menurut orang lain sudah tidak aktif. Kucing saja dia sudah tidak bisa tendang. Iya, you know? Saya senang sekali dengan kehadiran beliau yang mudah-mudahan menginspirasi seluruh jiwa muda Indonesia yang akan menghebatkan bangsa ini. Untuk Mas Pepeng, kita berikan tepuk tangan. Tetap bersama kami, pastikan Anda tidak kemana-mana, tentunya di Mario Teguh, Golden Way. Ya Allah, ya Rabbi, seandainya Engkau beri aku kesempatan. Karena ternyata keberhasilan bukan sampainya. Masih mengajak Anda untuk berbincang mengenai 10+1. Ketika berbicara mengenai 10 lalu ditambah 1, kita harus menjadi pribadi yang mampu bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan yang kita inginkan. Tapi pekerjaan seperti apa sebenarnya yang paling pas kita lakukan untuk bisa menjadi pribadi yang 10+1? Pak Mario. Saya tahu ada jutaan orang yang khawatir mengenai masa depan dari karirnya karena yang dilakukannya sama dengan semua orang. Nah, sahabat-sahabat saya yang super, saya mau share, mau berbagi satu rahasia semangat keberhasilan. Oke? Jangan berkedip karena ini setengah kebatinan. Semangat bekerja tidak lebih penting daripada semangat mempekerjakan. Orang yang bekerjanya dengan niat untuk mempekerjakan orang lain tidak lama akan menjadi pemimpin. Tidak lama kemudian akan menjadi pemilik. Sebagian besar dari kita hanya berhenti semangat di semangat bekerja. Bersemangatlah mempekerjakan. Karena tugas pertama Anda adalah mempekerjakan dirinya sendiri. Banyak orang demikian tersiksa dalam bekerja. Tapi coba diganti sudut pandangnya. Aku pagi ini mempekerjakan diriku untuk menyelesaikan rencana pertamaku hari ini. Coba. Tidak akan ada keluhan. Karena segera setelah ini, rencanaku adalah mempekerjakan orang lain. Perhatikan berapa juta orang berbakat yang pandai sekali dipekerjakan oleh orang-orang biasa. Itu bukti bahwa semangat mempekerjakan lebih penting daripada semangat bekerja. Gitu. Terima kasih, Pak Mario. Sekarang saya akan berbincang dengan tamu spesial kita berikutnya, Pak Sugiarto. Selamat malam, Pak Sugiarto. Selamat malam. Kesempatannya. Kalau tadi diambil dari kalimat Pak Mario yang berkata kita harus bekerja lalu mempekerjakan mulai dari diri sendiri, lalu ke orang lain, Pak Sugiarto juga bicara mengenai nilai-nilai pekerjaan luar biasa, Pak, dari awal. Apa yang membawa Bapak bisa sampai ke posisi seperti sekarang, Pak? Salam super, Pak. Salam Mario. Salam super, Bapak. Senang sekali Bapak bisa terima hadir. Terima kasih, sebuah kehormatan bisa hadir pada malam hari ini. Kalau boleh saya membagi ke dalam 3 fase kehidupan saya. Ya. Masa anak, kemudian masa remaja, kemudian masa professional development. Oke. Okay. Dan pengabdian. Ya. Masa anak-anak saya berada di Kawah Canda di Muka karena hidup dari keluarga yang sangat sederhana. Ya. Saya menganggap IQ saya rendah karena memang saya kurang gizi pada waktu itu. Sulit dipercaya. Hari ini berkelindahan gizi. Karena dulu kering kerontang, kurus. Kemudian masa remaja, saya memang banyak menghabiskan waktu untuk belajar, striving for excellence. Oh, super sekali. Kemudian masa pengabdian adalah sekarang. Nah, masa anak-anak tentu sebagaimana di buku yang pernah dibuat, yaitu Pengasong Menjadi Menteri, yeah. Memang betul selama SD, SMP, SMA, itu saya di samping memang sebagai pembelajar, tapi saya juga hidup dengan mencari mata pencaharian sendiri. Saya merasa kalau saya tidak belajar dengan giat, maka sulit. Dan saya ibarat kata, bila mana guru SMA itu mengajar, saya harus mendului murid-murid yang lain dengan membaca lebih dari 10 kali. Oh. Jadi kalau 10+1 itu saya kira pernah saya lakukan selama 3 tahun saya di SMA. Kalau diambil sari-sari dari pelajaran Bapak itu, apakah Bapak berhasil lebih banyak karena kepandaian atau karena kerja keras? Oh, kerja keras. Karena kalau saya tidak belajar, saya pasti nilainya di bawah 5. Itu yang saya ingin garis bawahi dari yang Bapak katakan, bahwa ternyata kerja keras itu termasuk belajar dengan keras. Dengan keras, ya. Banyak orang menolak kerja keras karena kan aku belum kerja. Dan pada saat itu saya profesinya 3 tahun SMA itu tukang parkir. Oh, iya? Sambil menjaga parkir sampai jam, kadang-kadang ada midnight show, pagi jam 7 sudah di sekolah. Iya. Ya oleh karena itu saya sambil jaga parkir, saya baca buku, bisa puluhan kali saya membaca sehingga saya bisa mengungguli murid-murid yang lain. Dan tukang parkir itu sebetulnya profesi yang sangat berwibawa lho Pak. Karena hanya tukang parkir yang bisa suruh menteri mundur lho Pak. Dari saya mungkin satu Pak Sugiharto. Kalau saya dengar cerita Bapak bagaimana perjuangan Bapak dari awal itu kan sangat melelahkan Pak kalau kita sebagai manusia yang biasa mendengarnya. Tapi apakah Bapak pernah merasa letih dan ingin beristirahat atau menyerah? Apa yang Bapak lakukan ketika rasa itu datang? Pada suatu hari saya bergelantungan di atas bis kota dari Tanjung Priuk ke arah Karet Tengsin. Dan ketika itu saya baru lulus SMA dan di sekolah saya dikatakan the second best dari segi kelulusan. Tetapi saya malu karena saya tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi karena keluarga saya miskin dan saya masih harus mencari uang untuk membiayai makan daripada 6 saudara saya yang lain. Oleh karena itu ketika saya bergelantungan persis di depan jalan Tamrin depan gedung Bank Syariah Mandiri sekarang, ya Allah ya Rabbi, seandainya Engkau beri aku kesempatan bekerja di gedung yang megah seperti ini, alangkah akan aku lipat gandakan kesyukuranku padamu ya Allah. Dalam waktu 2 minggu saya melamar melalui koran, ternyata saya diterima dan bekerja di kantor yang berlokasi di gedung itu. Itu. Dan karena itu maka kesyukuran dan kesabaran itu adalah salah satu panglima hati saya sampai detik ini. Dan mudah-mudahan selamanya. Super sekali. Terima kasih Pak Sugiharto. Bisa dijelaskan Pak mengenai kesyukuran ya. Dari Pak Sugiharto. Sahabat-sahabat saya yang super. Yang diceritakan tadi pendek, singkat sekali. Tetapi kalau kita berada bersama hati Pak Sugiharto waktu itu, kita akan tahu bahwa tidak ada keberhasilan yang mudah. Semua membutuhkan kesabaran. Dan kalau bisa disimpulkan, lihat. Doa yang dalam 2 minggu dituruti itu bukti bahwa memang betul Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Bahkan lebih dekat dari otot leher kita sendiri. Tetapi Tuhan paling dekat kepada orang yang miskin, yang teraniaya, yang sakit, yang sedang dalam perjalanan jauh, dan yang sedang berjalan di jalan Tuhan untuk menegakkan agama dan kebenaran. Dan Pak Sugiharto menjadi contoh hidup dari pribadi yang sabar. Karena ternyata keberhasilan bukan sampainya, tapi berangkat dari mana, itu yang menjadikan kita kagum kepada orang-orang yang berhasil. Baik, dan saya harapkan Anda tidak kemana-mana menuju keberhasilan, tetap bersama kami, di mana kami akan segera kembali tentunya hanya di Mario Teguh, Golden Way. Kami pernah tinggal di garasi. Kami pernah punya uang kurang dari 100 ribu. Akan berbincang bersama Ibu Lina Teguh di sini. Kalau biasanya saya berbincang dengan Pak Mario, saya ingin tahu dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Bu Lina, mungkin pertanyaan saya yang pertama, saya sangat amat ingin tahu Pak Mario itu waktu masih muda seperti apa, Ibu? Mas Yudha minta jawaban jujur dari saya. Jujur, Bu. Pak Mario muda dengan sekarang tidak jauh beda. Jahil, nakal, suka mengganggu. Punya aja jawaban untuk apa saja. Oh. Ya, jadi saya sebut beliau itu the master of alasan. Sekarang kita bicara mengenai awal-awal pernikahan Ibu Lina dengan Pak Mario. Ini kan tentunya tidak langsung berjalan langsung up ada di atas, Bu. Tapi merintih dari awal sampai ke tingkat yang seperti sekarang. Yang paling sulit dulu masa seperti apa sih, Bu? Di awal pernikahan kami, beliau itu resign dari bank, di mana beliau sudah mencapai posisi vice president, dan semuanya beliau tinggalkan. Dan saya waktu itu juga baru kembali dari luar negeri, sehingga kaget dengan kehidupan di Jakarta seperti itu, menikah, suami yang memutuskan untuk berhenti berkarir di bank. Jadi itu seperti istilahnya memulai karir barunya dan memulai rumah tangga baru. Kami pernah tinggal di garasi. Kami pernah punya uang kurang dari 100 ribu untuk bertahan hidup. Tapi karena suami saya memiliki keinginan untuk menjadi lebih berguna bagi lebih banyak orang, saya menuruti apa yang beliau inginkan. Memulai dari bawah. Seperti yang beliau katakan, memang susah, tapi katanya saya pintar melihat potensi. Tadi Ibu mengatakan sempat tinggal di garasi, Bu. Iya. Untuk seorang wanita yang diajak menikah, lalu tiba-tiba harus tinggal di garasi, padahal tadinya Pak Mario adalah vice president di sebuah bank yang besar, apa rasanya, Bu? Awalnya kalau kita mau lihat susahnya, memang susah. Tapi seperti saya katakan tadi, beliau itu nakal, jahil, suka menggoda. Jadi saya tidak lihat garasinya. Saya lihat nakalnya, saya lihat suka menggodanya itu. Jadi tidak kelihatan susahnya. Mungkin harus saya luruskan dulu sedikit di sini. Ini menggoda ibu ya? Menggoda saya. Iya. Kembali ke Pak Mario waktu perjalanan karirnya, Bu. Ibu tadi mengatakan juga sempat kecewa, sedih. Nah, seperti apa sih Pak Mario kalau lagi sedih, kalau lagi kecewa, kalau lagi marah? Seorang Mario Tugi itu juga manusia biasa. Sering gagal, keras kepala. Sorry Hani ya, saya harus ceritakan apa adanya. Sering gagal, keras kepala, tetapi banyaknya kegagalannya dengan keberhasilan yang beliau capai, itulah yang menjadikan beliau Mario Tugi seperti sekarang. 10+1, Ibu Lina, bahwa setelah begitu banyak kesuksesan yang didapatkan oleh Pak Mario, beliau tidak berhenti untuk berkarya dan ingin lebih lagi. Kedepannya Ibu melihat seperti apa? Perubahan apa dari 10 menjadi plus 1 itu? Sifat beliau yang paling saya kagumi adalah beliau tidak pernah berhenti sebelum capek. Bahkan setelah capek pun beliau tidak berhenti. Itulah di mana saya lihat beliau betul-betul menjalankan 10+1 seperti yang diambil topiknya malam ini. Karena setiap kali mau tidur ada lagi saja. Tunggu, saya akan tulis satu halaman lagi. Sebelum tidur, tunggu, saya akan baca 2-3 halaman lagi. Itu yang saya kagumi dari beliau, tidak pernah berhenti. Bukunya banyak. Kadang-kadang beli satu judul 2 kali. Dan masih ada beberapa yang belum dibuka dari bungkusnya. Dan kadang-kadang judulnya saja sudah memberikan beliau inspirasi. Gitu. Jadi bukunya tidak pernah dibuka, atau dapat inspirasi menulis lebih banyak dari tebalnya buku itu. Luar biasa. Di awal dulu Bu, Pak Mario itu yang membuat Ibu tertarik dengan Pak Mario itu apa sih? Yang membuat saya tertarik masih belum, sampai sekarang saya juga masih bingung gitu. Tapi yang paling membuat saya tertarik kepada beliau adalah niat baiknya. Beliau itu sedikit sekali orang yang saya lihat sangat jujur. Dan suami saya Mario Teguh itu orang yang sangat jujur, Mas Ibram. Itu satu. Selain ayah saya, beliau orang yang saya tahu sangat jujur. Haknya pun kadang-kadang beliau tidak ambil karena melihat bahwa orang lain lebih membutuhkannya. Nah, itulah yang mungkin membuat saya tertarik. Kalau ketampanan kan Mas Ibram tahu sendiri. Ya, gimana ya? Gimana ya? Sama satu lagi mungkin. Iya. Kelihaian beliau menari perut. Wow, itu beneran ibu? Beneran. Tapi hanya untuk konsumsi. Iya. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan rating kita kalau itu dilakukan di sini, Bu ya. Ibu, ada perbedaan nggak Pak Mario ketika masih pacaran dengan setelah sekian tahun menikah? Selain berjiwa sebagai seorang motivator, Pak Mario itu juga berjiwa seni yang begitu kuat ya, Bu ya? Oh iya, waktu beliau kuliah di Amerika dulu, beliau membayar uang kuliahnya dari menjual lukisan. Oh. Iya. Lukisan Pak Mario lukisan sendiri? Lukisan Pak Mario sendiri, betul. Dan sekarang masih banyak karya-karyanya yang disimpan beberapa temannya di Amerika. Kalau bermain musik juga, Pak Mario bermain musik? Main musik bisa, tapi masalahnya enak didengar itu yang... Oke, bicara soal enak didengar. Tadi di awal Pak Mario kan bernyanyi, Bu. Oh, kalau nyanyi itu kan karena merayu saya dulu. Oh. Jadi setiap merayu saya, menyatakan isi hatinya, beliau nyatakan... Dengan membawakan lagu. Dimanapun kami berada, bisa di kafe pinggir jalan. Kami pernah satu malam di pasar seni. Tiba-tiba beliau menarik tangan saya, mengajak berdansa dan bernyanyi. Di tengah kerumunan orang banyak. Sehingga waktu itu beberapa pasangan yang sedang pacaran juga akhirnya ikut. Pak Mario yang nyanyi, mereka yang dansa. Gitu. Oh. Gitu. Menurut Ibu sendiri, apakah dengan cara-cara seperti itu masih membuat Ibu merasa bergetar? Melihat Pak Mario bernyanyi? Mas Ibram. Nakal ya tanyanya. Bagaimana kalau kita dengar Pak Mario bernyanyi khusus untuk Ibu Lina? Gimana dulu? Saya dulu kalau ke kafe dimanapun, ada Ibu Lina, di situ saya tinggal ke depan, lalu saya minta pianonya main. Fly me to the moon. Fly me to the moon and let me sing along the sky. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. So love. Sahabat-sahabat saya yang super, sebetulnya saya dididik oleh ayah saya untuk menghadiahkan keberhasilan itu kepada wanita yang paling penting dalam hidup kita, yaitu kepada istri. So, saya hadiahkan kepada Ibu Lina keberhasilan Golden Ways. Mudah-mudahan Golden Ways. Mudah-mudahan Golden Ways tetap bisa melayani saudara-saudara kita di seluruh dunia, di Indonesia terutama. Terima kasih. Amin. Jadilah orang-orang yang menyiapkan diri bagi seanggun-anggunnya pensiun. You are the show. Jangan lupa, you are the show. Itu. Anda masih menyaksikan Mario Teguh Golden Ways edisi spesial HUT Metro TV ke-11 menuju Indonesia Gemilang. Saya Hilbram bersama Pak Mario. Karena ini edisi yang spesial, maka ada yang spesial juga yang akan kami hadirkan kepada Anda, di mana memberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Mario Teguh yang sudah kita rekam lewat sebuah liputan. Kita lihat pertanyaan yang pertama. Ini dia. Saya memilih profesi guru karena saya menyenangi dunia anak. Memang semenjak kecil, saya senang sekali yang namanya mengajar. Dalam dunia pendidikan, saya mengalami kendala-kendala dalam menjalani profesi saya sebagai guru. Misalnya, di dalam kelas itu banyak sekali anak-anak ya nggak bisa diem, bandel. Kalau misalnya mereka dari semenjak kecil tidak bisa diberikan pendidikan yang baik, mereka nanti ya seperti kita lihat sendiri sekarang, masih banyak para pemimpin kita yang sikap dan tingkah lakunya memang kurang baik. Ya, ini mungkin pasti orang menyalahkan dari gurunya gitu. Nah, untuk pertanyaan saya di sini kepada Bapak, bagaimana sih cara untuk mendidik anak yang baik agar mereka benar-benar bisa merubah tingkah laku mereka? Karena di sini kita sebagai seorang guru itu sudah semaksimal mungkin berbagai cara untuk merubah dan mendidik mereka menjadi ke arah yang lebih baik. Untuk pertanyaan tadi, saya minta solusinya dari Bapak Mario. Salam super. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu Neneng. Bagaimana caranya untuk mendidik anak dengan baik? Silakan, Pak Mario. Terima kasih, Ibu Neneng. Tadi Pak Sugiarto dengan jelas sekali menyampaikan keteladanan orang tua beliau, bahwa orang tua itu diharapkan berbicara sebesar-besarnya, seindah-indahnya mengenai harapan dan standar kebaikannya di depan anak-anaknya, walau anak-anaknya belum mengerti. Guru itu orang tua, sahabat, kakak, atau siapapun yang kita ambil pelajarannya, guru is the gate to the riches of the world. Guru itu gerbang menuju kekayaan dunia. Kekayaan ilmu, kekayaan kebijakan, kekayaan termasuk materi finansial. Nah, guru harus tahu bahwa you are the show. Pelajaran Anda tidak lebih penting daripada Anda. Jangan mencoba mengajarkan sesuatu yang menarik dengan menjadi pribadi yang tidak menarik. Pribadi yang mengancam, pribadi yang mencubit, memukul, atau merendahkan, atau membanding-bandingkan. Ada tuh orang tua yang membandingkan ke anaknya, itu tetangga kita lebih miskin dari kita, makan kurang, belajar lebih baik daripada kamu. Pernah dengar begitu? Ya, lalu anaknya bilang, ambil aja anak itu. Ya. Jadi kalau begitu, the first duty of a teacher, tugas pertama dari seorang guru adalah menjadikannya pribadi menarik. You are the show, not the show. You are the show. Saya paling khawatir orang presentasi menggunakan PowerPoint, ruangan digelapkan, lalu hanya melihat A, B, C, setelah nyala baru terima kasih. Begitu? Ya, you are the show. Sahabat-sahabat saya yang super, lihat diri Anda sebagai pribadi yang harus menjadi orang yang membuat orang tertarik melalui Anda menuju dunia. Guru itu pintu menuju dunia. Maka dia harus datang dengan, contohnya guru-guru di Indonesia, di seluruh SD, SMP, SMA. Kalau mulai hari ini, pagi-pagi menyambut muridnya, selamat pagi anak-anak. Coba, itu muridnya pagi sudah menunggu. Menunggu gurunya, selamat pagi. Karena telah terbukti, pelajaran paling penting di kampus saya dulu diabaikan oleh mahasiswa yang dosennya tidak menarik. Pelajaran yang paling menyiksa, yang paling gak ada gunanya, itu ramai dikunjungi mahasiswa karena dosennya pelawak. You are the show. Jangan lupa, you are the show. Itu. Kita langsung lihat pertanyaan yang kedua. Ini dia. Salam super Pak Mario. Nama saya Mario To. Saya sebagai penjaga pintu perlintasan kereta api. Dan saya sudah bekerja selama hampir 35 tahun. Berhubung saya hampir menghadapi purna bakti, mohon pada Bapak untuk diberikan solusi untuk saya ke depan karena saya akan menghadapi pensiun. Karena saya melihat dari kawan-kawan saya banyak yang mengalami kebingungan mencari solusinya. Mohon solusinya Pak. Salam super. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Marioto untuk pertanyaannya. Saya persilahkan kepada Pak Mario untuk menjawab. Pak Marioto, nama kita mirip. Sahabat-sahabat saya yang super, Pak Marioto, Anda dengarkan sebentar ya sebelum saya menjawab pertanyaan Anda. Mas Hilbram, berapa Mas Hilbram akan bayar untuk keselamatan anak? Setinggi-tingginya. Keselamatan ibunda? Sama. Istri? Apalagi? Adik? Iya, boleh deh. Orang tua? Itu paling utama, Pak. Good. Adik kenapa tadi kok murah? Karena saya nggak punya adik, Pak. Oh, nggak punya adik. Lalu keluarga Anda itu ada di dalam kereta api. Berapa Anda bayar orang yang memastikan perjalanannya selamat? Itu sebabnya, kalau pemerintah mencintai rakyatnya, perhatikan kesejahteraan orang-orang yang penting bagi keselamatan saudaranya. Seperti penjaga pintu palang pintu kereta api. Untuk itu kita berikan tepuk tangan untuk orang-orang yang berjasa. Persiapan untuk pensiun itu jangan dipikirkan hanya sebelum pensiun. Indonesia diisi oleh jutaan orang, saya tulis ya, orang muda yang tujuannya adalah pensiun. Pernah mendengar orang tua mengatakan begini, bagaimana saya bisa membiayai ini dan itu, saya cuma pensiunan. Pernah dengar itu? Saya ulangi lagi ya. Apakah saudara-saudara saya yang muda di Indonesia pernah mendengar orang tua mengatakan, kami cuma pensiunan, Pak? dengan suara yang meminta maaf? Pernah dengar toh? Terus kenapa Anda ingin bekerja di tempat yang ada pensiunnya, padahal pensiunan itu menderita waktu bicara itu? Pikirkan itu. Jadi banyak orang pensiun itu hanya karena akan digaji kecil nanti waktu pensiun. Banyak orang tidak mampu untuk pensiun. Jadilah orang-orang yang menyiapkan diri bagi seanggun-anggunnya pensiun. Nah, persiapan sebelum pensiun itu semudah mungkin. Bukan yang digaji oleh pemerintah. Tetapi yang bisa Anda lakukan, pertanyaan saya adalah, yang Anda lakukan, yang menjadikan Anda dibayar, itu apa? Kalau Anda katakan materi, okay, good, bencilah materialisme. Jangan bekerja, jangan cari uang. Coba berapa baiknya Anda bisa mengemis. Bekerja itu penting, materi itu penting. Jangan membenci harta. Hanya dengan harta yang baik, Anda bisa membangun keluarga yang baik. Nah, kenali hal-hal yang Anda lakukan yang menjadikan Anda dibayar. Kalau Anda dibayar hanya karena datang, hanya karena mengisi absen, dan hanya pulang tepat waktu, tidak diperlukan orang hebat seperti kita. Tidak perlu 10 plus 1. 6 minus 14 cukup. Sus, Pak Marioto yang baik hatinya, Bapak sudah menyiapkan pensiun dengan menjadi pribadi yang amanah, memastikan bahwa tidak ada kendaraan atau orang lewat waktu kereta api itu lewat. Bagi Bapak mungkin itu sederhana, bagi kami tidak, Pak. Bapak memelihara keselamatan banyak orang. Dan untuk hal-hal yang tidak Anda lihat bayarannya, mudah-mudahan dibayar sebagai dalam bentuk kesehatan, dalam kehebatan masa depan anak-anak Anda. Amin. Sekarang saya akan mengajak Anda, sahabat super yang sudah hadir di studio Metro TV, untuk mengikuti polling yang sudah kami siapkan. Anda dimanapun berada juga bisa mengikutinya. Pollingnya adalah ini. Menurut Anda, manakah yang lebih baik? A. Menjadi ikan besar di kolam kecil, atau B. Menjadi ikan kecil di kolam besar. Silakan ambil alat polling Anda. Ya, pikir sebentar, lalu tentukan pilihan Anda ya. A atau B? 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Bagaimana hasilnya akan segera kita lihat sebentar lagi. Pastikan Anda tidak kemana-mana. Kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Way. Yang paling penting adalah keluarga kita. Hidup itu jauh lebih besar. Your success is never final. Langsung saya akan mengajak Anda untuk melihat hasil polling yang sudah diikuti oleh sahabat super yang hadir di studio Metro TV. Mungkin sama dengan jawaban Anda, mungkin juga tidak, tapi inilah hasilnya. Pertanyaannya adalah, menurut Anda manakah yang lebih baik? A. Menjadi ikan besar di kolam kecil, atau B. Menjadi ikan kecil di kolam besar. Hasilnya yang A 34%, yang B 66%. Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, izinkan saya bertanya dulu ke Mas Pepeng. Mas Pepeng yang baik hatinya, Anda pilih yang mana? A. A, yaitu menjadi ikan besar di kolam kecil. Apa alasannya? Saya selalu bercerita kepada anak saya. Dan kalau seandainya berdiskusi itu mengatakan bahwa yang paling penting adalah keluarga kita dulu. Jadi kita besarkan keluarga, kita kuat, dan suatu saat akan ada orang melihat bahwa kita sudah terlalu besar untuk tetap di situ. Oh, super sekali. Dan satu hal yang benar-benar saya lakukan, saya dalam sakit seperti ini, orang bertanya, Mas Pepeng udah siapkan nih semuanya? Enggak, saya cuma buat anak-anak dan istri saya saja. Kalau seandainya Anda mendengar, mungkin saya sudah terlalu besar di rumah ini. Super sekali. Anda justru memilih yang tidak banyak dipilih orang, Mas Pepeng. Super sekali. Pak Sugiyarto yang sangat kami hormati, jawaban Bapak Saya memilih jawaban B. B karena? Menjadikan kecil di kolom yang besar. Karena pilihan-pilihan untuk hidup itu jauh lebih besar ketimbang pilihannya A. Oleh karena itu, maka Anda mau menjadi apa sangat bergantung pada diri Anda sendiri. Oh, super sekali. Sahabat-sahabat saya yang super, ini saya mau tunjukkan salah satu rahasia menjawab pertanyaan. Semua pertanyaan yang Anda, dua pertanyaan ini, jawaban Anda semua benar. Pertimbangannya itu menjadikan tepat apabila Anda memasukkan faktor waktu. Kapan jadi ikan besar di kolam kecil? Kapan jadi ikan kecil di kolam besar? Ayo, sebagai anak muda, sebaiknya kita menjadi apa? Ikan kecil di kolam besar supaya melihat perilaku ikan besar. Apa saja yang ada di kolam yang besar, beda air temperaturnya, toh kemudian pengaruh. Di kolam besar, kita sebagai ikan kecil menghasilkan pun tidak akan dikenali orang karena ikan besar goyang sedikit, ombaknya besar toh. Lalu setelah lebih mapan pindahlah sebagai ikan besar di kolam kecil untuk membesarkan kolam kecilnya. Karena Anda tidak mungkin belajar kehebatan ikan-ikan besar di kolam kecil. Makalah bukalah pandangan ke dunia. Melalui guru-guru Anda, melalui agama, melalui penuntun-penuntun kehidupan, lalu jadikan diri Anda murid di situ yang ikhlas untuk mempelajari cara-cara menjadi pemimpin. Setelah itu, besarkanlah wilayah di mana Anda memimpin. Itu. Sekarang saya akan berikan kesempatan kepada sahabat super yang hadir di studio untuk bertanya. Silakan angkat tangan Anda. Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Mario. Yes, Bapak. Setiap orang pastinya mengharapkan keberhasilan dan kesuksesan dalam hidupnya. Ya. Pertanyaannya, apalagi yang mesti kita lakukan apabila kita telah mencapai keberhasilan dalam hidup kita? Terima kasih. Pertanyaan yang baik sekali. Sahabat-sahabat saya yang super, kapan keberhasilan berhenti? Dengarkan ini ya. Your success is never final. Keberhasilan itu tidak pernah selesai. Pak Sugiarto masih kuliah, masih belajar, masih menulis buku. Padahal beliau sudah berhak untuk pensiun. Mas Pepeng masih bekerja, melayani publik, masih berpikir, masih menasehatkan, padahal sudah mampu untuk pensiun, untuk istirahat bersama keluarga. So, success is never final, berarti failure is not final. Kegagalan pun bukan final. Semua sementara, dan selalu katakan, kesedihanku ini akan berlalu. Itu sebabnya kita menjadi pribadi yang lebih sabar. Atau keberhasilanku ini pun akan berlalu kalau aku tidak memelihara kebaikan hati. Jadi sahabat-sahabat saya yang super, keberhasilan adalah perjalanan hidup. Itu sebabnya keberhasilan bukan sampainya, tapi keberhasilan adalah kualitas perjalanan. Itu. Super sekali Pak, keberhasilan adalah kualitas perjalanan. Saya akan segera kembali, Anda pastikan tidak kemana-mana, tetap bersama kami di Metro TV melalui Mario Teguh. Golden Way. Jadilah pribadi yang betul-betul mencapai batas dari kemampuan Anda yang 10, lalu tambahkanlah 1 niat untuk membijakkan diri. Saya harap Anda sudah semakin dekat menjadi pribadi yang lebih super, menjadi pribadi yang lebih cemerlang, menjadi pribadi yang 10+1. Yang harus Anda lakukan mulai besok mungkin adalah bekerja lebih keras. Tapi masih ada satu masalah lagi mungkin. Ketika Anda mulai atau ingin menentukan pekerjaan berikutnya, ada kekhawatiran apabila pekerjaan Anda menghasilkan sesuatu yang tidak pasti atau bahkan nyaris membahayakan pribadi Anda. Apa yang harus dilakukan kalau kita ragu akan hasil dari pekerjaan kita, Pak? Super sekali Pak Sir Bram. Ingin saya langsung buat polling nyata ya. Langsung angkat tangan orang yang lebih memilih pekerjaan yang hasilnya pasti. Tolong angkat tangan. Yang berani memilih pekerjaan yang hasilnya belum tentu. Oh, ini orang-orang golden ways betul-betul nih. Sahabat-sahabat saya yang super. Pekerjaan-pekerjaan hebat adalah yang hasilnya selalu berada dalam ketidakpastian. Pekerjaan yang hasilnya pasti biasanya kecil hasilnya. Ya, yuk saya dan Mas Hilbram melamar menjadi pemungut daun di taman rumah orang lain. Pasti dapat pekerjaannya? Lebih pasti. Hasilnya? Kecil, apalagi dia ambil daunnya lebih cepat dari saya. Tetapi coba sesuatu yang besar. Pasti hasilnya? Tidak, itu sebabnya Tuhan berperan dalam upaya besar. Orang-orang yang maunya kecil, Tuhan katakan, kamu tidak perlu bantuanku. Saudaramu yang paling lemah pun bisa membantumu. Kalau yang kamu coba itu besar, beresiko dan belum tentu menghasilkan, tetapi niatmu adalah membahagiakan Tuhanmu melalui proses membahagiakan sesamamu, I will be behind you. Kan Tuhan mengatakan begitu, you're walking on my way, you jalan di jalanku, aku berjalan bersamamu. Bayangkan itu. Jadi jangan lakukan sesuatu yang kecil hanya karena Anda ingin hasilnya pasti. Anda akan dapatkan karena yang Anda cari itu yang Anda dapat. Cari yang besar, cari yang penting bagi sesama. Hadiahkan diri Anda bagi penggunaan Tuhan. Kalau Tuhan menggunakan Anda, tenaga Tuhan yang mengalir di badan Anda itu menjadikan Anda lebih besar daripada ukuran kemanusiaan Anda. Minta sesuatu yang besar, lakukan sesuatu yang besar, coba sesuatu yang besar, berdoalah dan bersabarlah untuk hasil yang besar. Itu. Kalau kita bicara mengenai hasilnya Pak, apabila beresiko begitu kuat dan nyaris membuat kita gagal, bagaimana Pak? Sahabat-sahabat saya yang super, malapetaka yang penting itu malapetaka yang nyaris. Orang nyaris kejatuhan meteor itu sangat terkenal. Dia tuh ada meteor jatuh, bung, gitu. Terus dia bilang, masih lengkap ya? Gitu. Oh, itu dia terkenal sekali. Lalu dia bisa cerita. Berarti orang-orang yang hebat itu hidupnya di garis yang disebut nyaris. Menggigit lebih besar dari kemampuannya mengunyah. Meminta tugas lebih besar dari kemampuannya. Itu kan nyaris. Berjanji lebih dekat daripada kemampuan kita menyelesaikan. Itu nyaris. Nah, orang-orang yang berada di dalam garis yang nyaris, kelihatan hidupnya berbahaya. Tetapi lihat ya, manusia itu mempunyai kemampuan yang hebat untuk menyesuaikan diri. Golden Ways ini, menyelenggarakan Golden Ways ini bagi saya waktu saya umur 25 tahun, itu sangat berbahaya. Bahaya malu, bahaya salah, bahaya kami sosolen. Kami sosolen itu ini dan itu jadi inu. Benar dan betul jadi penul, begitu kan? So, karena saya sudah tua berlatih, jadi yang nyaris jatuh itu tidak lagi. Berarti kalau begitu, jadilah pribadi-pribadi yang tidak takut mendekati hal-hal yang berbahaya. Bukan dalam artian main-main petasan, bom, bukan itu. Buang rokoknya, masukkan petasannya, bukan itu. Iya toh? Tetapi ada resiko malu karena tidak bisa memenuhi janji. Ada risiko harus membiayai proyek itu dengan uang pribadi. Karena janji kita tidak bisa dipenuhi. Orang-orang yang hidup dalam garis yang nyaris ini selalu dihadiahi dengan baik. Karena orang-orang yang bekerja dalam risiko sebesar itu tidak mungkin pamrihnya jelek. Zero pamrih. Pamrih terindah adalah tidak adanya pamrih. Karena tidak adanya pamrih dari manusia adalah seutuh-utuhnya pamrih kepada Tuhan. Dan orang-orang yang zero pamrih dalam melayani sesamanya akan dianugerahi kehidupan yang baik. So, kesimpulan dari 10 plus 1. Sahabat-sahabat saya yang super, jangan jadi pribadi biasa. Karena Anda akan diperlakukan biasa. Jadilah orang biasa yang melakukan hal-hal yang tidak biasa. Kalau Anda berjalan seperti orang lain, Anda tidak akan dilihat. Tapi kalau Anda berjalan dengan cara-cara yang aneh, Anda diperhatikan. So, lakukanlah sesuatu yang lain. Dan itu satu-satunya syaratnya adalah berani. Menjadikan diri Anda masuk ke wilayah-wilayah yang selama ini tidak nyaman. Jadilah pribadi yang betul-betul mencapai batas dari kemampuan Anda yang 10, lalu tambahkanlah satu niat untuk membijakkan diri. 10+1. Itu. Super sekali, terima kasih Pak Mario. Edisi spesial Mario Teguh Golden Ways Hood Metro TV ke-11 menuju Indonesia yang gemilang sudah sama-sama kita saksikan. Terima kasih Anda yang sudah menyaksikan program ini dan mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih super, lebih cemerlang, menjadi pribadi yang 10+1. Terima kasih Pak Mario. Saya Hilbram Dunar dan untuk mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan kali ini, kita sambut sama-sama Calvin Jeremy dan Angel.